Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita. Sebelumnya kita telah mendengarkan bagaimana keadaan kaum muslimin, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya. Beliau diganggu oleh kaumnya, oleh masyarakatnya, berupa gangguan-gangguan, baik itu dengan ucapan maupun perbuatan. Bahkan sampai di sana salah satu sahabat beliau meninggal dikarenakan siksaan yang dilancarkan mereka, orang-orang Quraisy, musuh-musuh Islam ketika itu. Sehingga dengan keadaan yang demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mereka kaum muslimin berhijrah. Nabi memerintahkan sahabat-sahabatnya berhijrah. Sebagaimana yang akan kita baca, al-hijratu ula ila Habasyah. Hijrah yang pertama menuju negeri Habasyah. Yang mana ini terjadi fi sana khamis, pada tahun kelima. Naam. Karena sebelumnya tahun keempat beliau mendakwahkan Islam dengan secara terang-terangan. Di tahun kelima beliau memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke negeri Habasyah. Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabihi bil hijrah ila Habasyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Tentunya yang demikian ini didasari lamashtadda alaihim adzab wal adza, karena semakin keras, semakin besar gangguan yang mereka dapatkan, siksaan yang mereka dapatkan, maka akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya untuk hijrah ke negeri Habasyah. Beliau menyatakan wa qala inna fiha rajulan la yudlamun nas indahu, yang mana di sana didapati seorang penguasa yang tidak pernah menzalimi, tidak menzalimi orang yang ada di bawah naungannya. Yakni di sana didapati seorang raja yang adil. Yang tidak mendzalimi orang yang ada di sekitarnya. Adapun negeri Habasyah mutajjaran Quraisy. Adapun negeri Habasyah adalah negeri yang biasa mereka orang-orang Quraisy berdagang ke negeri tersebut. Mereka menjual barang dagangan mereka atau membeli barang-barang dari negeri tersebut. Wa kana ahlu hadhihi al-hijrah ula. Naam. Dikatakan di sini bahwasannya rombongan dari rombongan yang berhijrah pada gelombang yang pertama ini 12 rajulan wa arba niswah, itu berjumlah 12 orang dari kalangan laki-laki dan 4 dari kalangan wanita. Ini gelombang pertama yang berhijrah ke negeri Habasyah. Wa kana awwalu man hajara ilaha. Adapun yang pertama kali berhijrah menuju negeri tersebut ialah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Yakni sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Wa ma'ahu zaujatuhu Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau bersama istri beliau Ruqayyah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana satrul kaum Islam. Beliau menyembunyikan keislaman pada kaumnya. Naam. Itu dikatakan demikian bahwasannya Utsman adalah orang yang pertama kali berhijrah bersama istrinya ke negeri Habasyah. Naam. Adapun di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka keluar berhijrah ke negeri Habasyah, wa mimman kharaja, di antara mereka adalah Az-Zubair wa Abdurrahman ibn Auf wa ibn Mas'ud wa Abu Salamah wa imratuh, Abu Salamah dan istrinya radhiyallahu anhum. Naam. Yang mana kharaju mutathallilan sirran. Naam. Mereka ini pergi keluar dari kota Madinah menuju negeri Habasyah dalam keadaan bersembunyi-sembunyi. Naam. Fawafaqallahu lahum sa'atan wa wusulahum ila sahil safinatain litujjar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada mereka. Allah mudahkan bagi mereka sampai atau perjalanan menuju negeri tersebut saat mereka sampai di tepi pantai. Mereka mendapati 2 kapal milik pedagang. Naam. Ini merupakan taufik dari Allah, ini merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akhirnya bisa menyeberangi lautan. Fahamaluhum ila Habasyah, yang mana kapal tersebut, kapal pedagang tersebut membawa mereka menuju negeri Habasyah. Naam. Sampailah mereka ke negeri Habasyah. Wa kharajat Quraisy fi atharihim hatta ja'u al-bahr. Namun sekali lagi mereka orang-orang Quraisy tidak henti-hentinya menyakiti kaum muslimin. Mereka keluar mengejar orang-orang yang hendak berhijrah. Mereka kejar sampai ke tepi pantai. Namun falam yudriku minhum ahadan. Namun mereka tidak mendapati seorang pun dari kalangan para sahabat. Naam. Yakni mereka sudah pergi. Dan kaum orang-orang musyrik pada waktu itu, naam, tidak mendapati. Wa kana khurujuhum fi Rajab. Adapun kaum muslimin, para sahabat ketika itu, ketika beliau mereka berhijrah, itu tepatnya pada bulan Rajab. Bertepatan dengan bulan Rajab. Sehingga fa'akamu bil Habasyah Sya'ban wa Ramadan. Sehingga mereka tinggal di negeri Habasyah 2 bulan. Naam. Mereka mendapatkan 2 bulan, Sya'ban dan Ramadan. Naam. Thumma raja'u ilal Makkah fi Syawal. Namun setelahnya ketika masuk bulan Syawal, mereka kembali ke Mekah. Apa yang menyebabkan mereka kembali? Lamma balaghum, karena setelah datang, telah sampai kabar kepada mereka anna Quraisyan, bahwasannya orang-orang Quraisy safu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wakafu anhu, mereka orang-orang Quraisy mulai melunak. Naam. Permusuhannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga tidak mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya. Ini yang mereka dapatkan khabar. Naam. Wa kana sababu dzalik, adapun sebabnya kenapa mereka orang-orang Quraisy itu mulai melunak. Naam. Tidak keras lagi permusuhannya kepada kaum muslimin, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a surat An-Najm. Yang mana beliau satu saat membaca surat An-Najm. Tatkala beliau sampai ayat afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Naam. Ketika beliau sampai ayat tersebut, al-qasyaiton ala lisanihi. Naam. Mulai syaitan mengganggu. Naam. Menggelincirkan beliau. Naam. Menggelincirkan lisan beliau. Naam. Dengan perkataan bahwasannya berhala itu adalah leluhur. Naam. Adalah leluhur. Dan sesungguhnya syafaat mereka itu diharapkan. Sehingga mereka orang-orang Quraisy pada waktu itu mengatakan ma dzakara alihatina bi khairin qoblal yaum. Naam. Mereka orang-orang muslim tidak pernah menyebutkan kebaikan ilah-ilah kita selama ini sebelumnya kecuali pada hari ini. Dalam keadaan kami mengetahui, qad alimna, kata mereka orang-orang Quraisy, Allah Subhanahu wa taala yakhluq wa yarzuq wa yuhyi wa yumit. Allah itu Maha mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Walakin alihatina tashfa'u indah. Akan tetapi ilah-ilah kami itu, naam, itu bisa memberikan syafaat. Nah, sehingga tatkala sampai pada ayat itu mereka sujud, mereka orang-orang Quraisy sujud. Naam. Wasajada ma'ahu muslimun wal musyrikun kulluhum. Naam. Mereka sujud semua illa syaikhun min Quraisy, kecuali satu orang yang sudah tua dari orang Quraisy. Rafa'a ila jabihatah kaffan min hasa fasajada alai. Dia mengangkat atau mengambil tanah kemudian meletakkan di jidatnya. Kemudian dia menyatakan ini sudah mencukupi bagiku untuk sujud. Namun wallahu alam bisawab, yang tampak bagi kita bahwasannya ini kisah maudhu', kisah yang tidak benar diadakan. Naam. Adapun yang benar bahwasannya mereka orang-orang Quraisy, mereka karena begitu, naam, takjub dengan keindahan Al-Quran dari segi bahasanya, naam, yang mana mereka mengetahui bahwasannya ini bahasa yang dari Al-Quran bukanlah syair yang biasa mereka lantunkan. Dari segi bahasa, dari kandungan maknanya. Sehingga membuat mereka takjub. Takjub. Naam. Wallah ta'ala alam biswab. Naam. Walhasil, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menghinakan, merendahkan ilah-ilah mereka, addu ila syarran mimma kanu alaih, mereka kembali melakukan kejelekan-kejelekan, mereka kembali memusuhi kaum muslimin, menindas, menyiksa. Wasdadu syiddatan ala man aslama, dan lebih lagi siksaan atau tindasan yang mereka perhadapkan kepada kaum muslimin, lebih lagi, lebih keras penindasan, permusuhan yang mereka hadapkan kepada kaum muslimin. Nah, dikarenakan keadaannya seperti itu, naam, mereka lebih parah lagi permusuhannya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali lagi memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah untuk kedua kalinya. Yang mana dikatakan di sini al-hijratu tsaniyah ila Habasyah, hijrah yang kedua menuju negeri Habasyah. Dikatakan falamma qaraba muhajirul Habasyah min Makkah, tatkala orang-orang yang kaum muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari negeri Habasyah tersebut mau kembali, sudah mendekat ke kota Makkah. Wa balaghuhum amruhum, dan mereka sudah mendengar berita-berita yang terjadi di Makkah. Naam. Dari berita-berita sebelumnya. Naam. Tawafaku andukhul. Mereka ragu untuk masuk ke Makkah. Naam. Padahal sudah dekat dengan Makkah. Mereka ragu. Jangan-jangan mereka mendapatkan siksaan, mereka mendapatkan permusuhan yang lebih dahsyat, lebih keras, sehingga mereka ragu. Akhirnya thumma dakhala rajulan fi jawari rajulun min Quraisy. Akhirnya seorang masuk ke kota Makkah itu berdampingan dengan seorang dari Quraisy, suku Quraisy. Naam. Satu persatu naam masuk. Tidak semuanya. Naam. Ternyata thummashtadda alaihim bala wal adab min Quraisy wasatat bihim asyairahum. Ternyata setelah mereka masuk, mereka mendapatkan siksaan kembali, bahkan lebih keras dari yang pertama, dari orang-orang Quraisy. Mereka bersikap keras, dan demikian pula keluarga-keluarga mereka. Nah, sehingga membuat kaum muslimin sa'aba alaihim ma balaghum anin najasyi min hasani jawari. Sehingga naam membuat berat bagi kaum muslimin. Semakin berat. Yang tadinya mereka mendapatkan tetangga yang baik. Naam. Perlakuan yang baik dari Najasyi. Berbalik 100 derajat. Dari sebelumnya mereka bahagia, mendapatkan ketenangan. Ketika mereka kembali lagi, mereka mendapatkan siksaan, mendapatkan permusuhan. Sehingga fa'adana lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khuruji ila Habasyah maratan tsaniyah fa kharaju. Sehingga karena keadaannya demikian, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk mereka para sahabat kembali lagi berhijrah menuju negeri Habasyah untuk kali yang kedua. Akhirnya mereka kharaju, mereka keluar. Naam. Wa kana iddatun man kharaja fil marratan tsaniyah. Naam. Adapun untuk hijrah yang kedua kali ini itu terdapat sejumlah 83 rajulan. Terdapat sejumlah 83 laki-laki. Inka nafihim Ammar ibn Yasir. Dan termasuk di dalamnya, naam, Ammar ibn Yasir. Naam. Kalau hijrah yang pertama tadi, kita dapati hanya 12 orang dari kalangan laki-laki dan 4 dari kalangan wanita. Kalau ini untuk hijrah yang kedua kalinya, terdapat 83 dari kalangan laki-laki. Dan termasuk di dalamnya Ammar ibn Yasir. Wa min nisa 19 imra'atan. Adapun dari kalangan wanita terdapat 19 kaum wanita. Naam. Ini untuk hijrah kedua kalinya. Falamma sama'u bi muhajir Rasul sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah raja'a minhum 33 rajulan. Ternyata tatkala mereka sudah sampai ke negeri Habasyah dan mendengar bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau juga berhijrah ke negeri Madinah, akhirnya mereka sahabat yang sudah berada di Habasyah sekitar 33 dari kalangan laki-laki kembali. Naam. Untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min nisa samanun. Adapun dari kalangan wanita itu ada 8. Wa mata minhum rajulan bi Makkah, dan di antara mereka ada yang meninggal dari di Makkah 2 orang. Dan hubisa sab'ah, tertahan tidak bisa berhijrah itu ada 7 orang. Naam. Wa syahida Badar minhum 24 rajulan, dan ikut dari kalangan orang-orang yang berhijrah tersebut ikut peperangan Badar sekitar 20 orang dari kalangan laki-laki. Nah, ini untuk hijrah yang kedua menuju negeri Habasyah. Naam, wallah ta'ala alam bisawab. Fa insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.